Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. قال المصنف رحمه الله أخذ هذا على 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 أرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذا, beliau melaksanakan dakwah ini, yaitu dakwah ila tauhid, 10 sinin, selama 10 tahun. Yad'u ila tauhid, mengajak orang untuk kembali kepada tauhid. Dan ayat yang Allah turunkan, ayat yang Allah turunkan lebih banyak menekankan tentang masalah tauhid, terutama di ayat-ayat mufassal, yaitu ayat-ayat yang atau surat-surat yang ayatnya pendek-pendek. Juz 30, Juz 29, Juz 28 yang isinya lebih banyak pada penanaman akidah. Wa ba'dal asri, wa ba'dal asri, dan setelah 10 tahun urija bihi ila sama, beliau dimi'rajkan oleh Allah ke langit. Wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan beliau mendapatkan kewajiban salat 5 waktu. Dan ulama berbeda pendapat kapan Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj dan diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, bahwa Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj lebih dari sekali. Beliau melakukan Isra lebih dari sekali, dan beliau juga melakukan Mi'raj lebih dari sekali. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam syarahnya untuk Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, ada 10 akwal, ada 10 pendapat ulama tentang kapan Nabi SAW melakukan Isra Mi'raj dan berapa kali beliau Isra Mi'raj. Dan pendapat yang masyhur adalah sebagaimana pendapat yang disebutkan oleh penulis, bahwa beliau melakukan hijrah 3 tahun setelah Isra Mi'raj, sehingga peristiwa Isra Mi'raj adalah di tahun 10 setelah kenabian. Di tahun 10 setelah kenabian. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnul Athir. Dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam syarahnya, bahwasanya ini adalah pendapat banyak ulama, dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, namun apapun itu, walhamdulillah, kita sudah mendapatkan paket syariat yang lengkap, sehingga sekalipun hal ini ada khilaf, itu tidak mempengaruhi keadaan syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita terima. Maka adanya khilaf dalam masalah kapan kelahiran beliau, kapan beliau hijrah, kapan beliau Isra Mi'raj, kapan beliau sampai bahkan kapan beliau wafat, meskipun khilaf untuk yang paling fakian terakhir ini paling kecil, ini sama sekali tidak mempengaruhi keutuhan syariat nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kita tetap bisa untuk mempelajari syariat beliau secara sempurna. Tayyib, selanjutnya kita akan membaca sejarah atau peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita buka halaman 218. Bismillahirrahmanirrahim. Mi'raj Nabi. akhaza ala hadza asra sinina yad'u ila tauhid. Beliau mengajak kepada tauhid ini selama 10 tahun. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun berdakwah mengajak manusia mentauhidkan dan mengesakan Allah dalam ibadah kepadanya. Wa ba'dal 'asri urija bihi ila sama'. Dan setelah 10 tahun beliau dimi'rajkan ke langit. Mi'raj artinya naik sebagaimana dalam firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan. Surah Al-Ma'arij ayat 4. Dan ini termasuk keistimewaan besar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah. Nah, adanya peristiwa Mi'raj merupakan bukti yang paling nyata bahwasanya Allah berada di atas dan bukan bersama makhluknya. Karena kalau Allah bersama makhluknya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling layak untuk menyatu dengan Allah. Dan itu akidah khululiyah, yang ini merupakan akidah yang menyimpang dalam ajaran Islam, sehingga adanya Isra Mi'raj ini bukti kalau Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Dan makna kebersamaan Allah, wallahu ma'akum aynama kuntum, maknanya adalah kebersamaan dalam al-ilmu wal-ihatah. Kebersamaan dalam arti Allah mengetahui kalian dan selalu memperhatikan kalian, bukan kebersamaan dalam zat, bukan kebersamaan dalam zat. Insyaallah setelah kajian kitab Ushulus Salasah kita akan beralih ke akidah Ahlussunnah. Lebih dalam kita akan memahami tentang beberapa asma wa sifat dan beberapa keterangan tentang Allah seperti ma'iyatullah dan seterusnya. Kita insyaallah akan membahas tentang akidah empat madhab, akidah imam empat madhab. Nah, di saat beliau tidur di Hijr Ismail di dekat Ka'bah, tiba-tiba datanglah seseorang lalu membelah dadanya sampai ke bawah perutnya. Kemudian dikeluarkan hatinya dan diisi penuh dengan hikmah dan keimanan sebagai persiapan menghadapi tugas yang akan beliau tunaikan. Kemudian datanglah kendaraan putih yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari keledai yang dijuluki Buraq. Kecepatan setiap langkahnya sejauh pandangan mata. Lalu beliau menungganginya ditemani oleh Jibril Al-Amin hingga sampai ke Baitul Maqdis. Beliau singgah dan sholat bersama para nabi, dan beliau sebagai imam. Seluruh nabi dan rasul sholat di belakangnya. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi SAW sekaligus sebagai imam yang diikuti. Kemudian beliau naik ke langit dunia pertama bersama Jibril. Nah, tentang di manakah titik permulaan Isra Mi'rajnya Nabi SAW, ada dua pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah dimulai dari Masjidil Haram, dan yang kedua dimulai dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada riwayat yang menyebutkan di Masjidil Haram, dan ada riwayat yang menyebutkan beliau mengalami kejadian ini ketika beliau berada di rumahnya. Wa ala kullin, apapun itu, beliau berangkat dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dan yang lebih penting bagi kita adalah mengenai tugas yang Allah berikan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau di sini disiapkan oleh Allah sebelum melakukan Isra Mi'raj dengan dibersihkan hatinya, dibelah hatinya, dibersihkan dan diisi dengan hikmah dan ilmu. Karena manusia ketika memiliki hikmah dan ilmu, maka mentalnya akan lebih kuat, dan orang yang mentalnya lebih kuat lebih siap untuk melihat berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa yang nantinya akan beliau saksikan. Karena beliau akan diperlihatkan surga, akan diperlihatkan neraka, diperlihatkan berbagai macam kejadian yang luar biasa. Orang ketika melihat kejadian yang luar biasa tapi mentalnya belum kuat, mungkin bisa pingsan. Namun ketika mentalnya lebih kuat, maka dia bisa melihat itu dalam kondisi normal. Jangankan yang seperti itu ya, lewat di kuburan saja kadang gak berani ya, karena saking rendahnya mentalnya, padahal gak ada apa-apa selain kuburan. Tayyip, kita lanjutkan. Lalu Jibril minta dibukakan pintu sehingga ditanya, siapa ini? Ia menjawab, Jibril. Ia ditanya, siapa yang bersamamu? Ia menjawab, Muhammad. Ia ditanya, sudahkah ia menjadi utusan? Ia menjawab, sudah. Dikatakan, Selamat untuknya, dan ini sungguh kedatangan orang yang baik. Nah, siapa yang bertanya ini? Malaikat penjaga langit. Yang ini menunjukkan kalau langit itu punya pintu. Punya pintu, dan yang namanya pintu berarti ada bangunannya. Karena gak mungkin pintu itu di awang-awang. Kalau pintu di awang-awang, gak perlu lewat pintu, bisa tembus kanan, tembus kiri. Karena itu langit adalah sesuatu yang wujud, ada bangunannya, dan bukan awang-awang sebagaimana anggapan orang-orang kafir yang dia tidak meyakini tentang berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dibukakan pintu untuknya. Di dalamnya ada Adam. Jibril berkata, inilah bapakmu. Ucapkanlah salam kepadanya. Lalu beliau mengucapkan salam, dan Nabi Adam pun menjawab salamnya. Ia berkata, selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Di samping kanannya terdapat ruh orang-orang yang beruntung, dan di sebelah kirinya terdapat ruh orang-orang yang sengsara dari keturunannya. Jika ia memandang ke sebelah kanan, ia senang dan tertawa, dan jika ia melihat ke sebelah kiri, ia menangis. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit kedua, lalu diminta dibukakan, dan seterusnya. Di dalamnya beliau mendapati Yahya dan Isa alaihi salam, keduanya anak bagi bibi masing-masing, saudara sepupu. Jibril berkata, kedua orang ini adalah Yahya dan Isa, ucapkanlah salam kepada mereka. Beliau pun mengucapkan salam, dan keduanya menjawab salamnya dan berkata, selamat datang saudara yang solih dan Nabi yang solih. Nah, tentang Yahya dan Isa, kenapa disebut sepupu? Karena istrinya Zakaria itu adalah bibinya Maryam. Istrinya Zakaria itu saudara perempuan dari ibunya Maryam. Maka Maryam dengan Yahya apanya? Sepupu. Isa anaknya Maryam, berarti Isa dengan Yahya ponakan Misan. Tahu ponakan Misan ya? Jadi sepupu, kemudian anaknya sepupu namanya ponakan Misan. Karena mereka satu mbah, maka masih bisa disebut sebagai sepupu. Tayyib. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit ketiga, lalu minta dibukakan. Maka beliau mendapati Nabi Yusuf alaihi salam. Jibril berkata, ini adalah Nabi Yusuf, ucapkanlah salam kepadanya. Lalu beliau pun mengucapkan salam, dan Nabi Yusuf pun menjawabnya. Ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Nah, perhatikan ucapan yang disampaikan oleh masing-masing Nabi. Dibuka halaman 219. Adam ketika menjumpai Nabi SAW, beliau mengucapkan kalimat anak. Marhaban bibni saleh wa rajuli wa nabi saleh. Selamat datang anak yang saleh. Kasih garis bawah anak yang saleh. Ini kalimat yang fihi sya'nun. Ada catatan penting di situ. Kasih garis bawah kalimat anak yang saleh. Dengan halaman 220, ucapan selamat yang disampaikan oleh Yahya dan Isa. Marhaban bi akhi saleh, selamat datang saudara yang saleh. Kasih garis bawah kata saudara. Sebagaimana pula Yusuf, selamat datang saudara yang saleh. Sehingga ada yang ngasih salam dengan sebutan anak, dan ada yang ngasih salam dengan sebutan saudara. Selanjutnya. Dan kemudian beliau naik bersama-sama Jibril ke langit keempat, lalu minta dibukakan. Dan di dalamnya beliau mendapati Nabi Idris alaihi salam. Jibril berkata, ini adalah Nabi Idris, ucapkanlah salam kepadanya. Lalu beliau mengucapkan salam dan dijawab, dan ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Digaris bawahi kata saudara. Selanjutnya. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit kelima, lalu minta dibukakan. Maka beliau mendapati di dalamnya Harun bin Imran, saudara Musa alaihi salam. Jibril berkata, ini adalah Harun, ucapkanlah salam kepadanya. Maka beliau mengucapkan salam, dan ia pun menjawab dan berkata, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Nah, dan Musa dengan Harun adalah saudara kandung. Musa dengan Harun adalah saudara kandung, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya bna ummi la ta'khud bilihyati wala bi ra'si. Wahai putra dari ibuku, jangan kamu jambak jenggotku dan jangan kamu jambak rambutku. Ketika Musa marah kepada Harun, jambaknya bukan cuma rambut tapi atas bawah. Saking marahnya Musa kepada Harun, disebabkan apa Pak? Bani Israel menyembah patung anak sapi. Nah, di garis bawahi saudara yang soleh. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit keenam, lalu minta dibukakan. Maka beliau mendapati di dalamnya Musa alaihi salam. Jibril berkata, "Ini adalah Musa, ucapkanlah salam padanya." Lalu Nabi mengucapkan salam dan ia menjawabnya, "Selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu, Musa menangis. Maka ditanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" Ia menjawab, "Saya menangis karena anak yang diutus setelah saya, umatnya masuk surga lebih banyak dari umatku." Menangislah Nabi Musa karena merasa sedih umatnya tidak mendapatkan beberapa keutamaan, bukan karena hasad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib, diperhatikan Musa alaihi salam menangisi umatnya karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak masuk surga dibandingkan Bani Israel, padahal umatnya Musa sangat banyak. Dua nabi yang umatnya paling banyak, pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan seluruh umat sedunia, uridat alayyal ummah, ditampakkan kepadaku seluruh umat, wa ra'aitu nabiyyun wa ma'ahu rahtun, wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulan aw rajulain. Aku melihat ada nabi yang cuma membawa segelintir orang, ada nabi yang membawa satu dua pengikut. Thumma rufi'a li sawadun adzim. Kemudian ditunjukkan kepadaku ada gerombolan hitam. Saking banyaknya sampai yang kelihatan cuma hitam. Saking banyaknya. Ya. Makanya biasanya ilustrator itu kalau gambar orang banyak hitam-hitam gitu ya. Pendol-pendol-pendol-pendol, saking banyaknya orang. Thumma rufi'a li sawadun adzim. Fadhanantu annahu ummati. Saya mengira kalau itu adalah umatku. Faqila li innahu Musa wa qaumuh. Lalu disampaikan kepadaku itu adalah Musa dan kaumnya. Kemudian ditambahkan kepadaku sawatun adzim, gerombolan hitam yang jauh lebih banyak. Lalu disampaikan kepadaku innahu ummatuka wa fihim sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzab. Itu adalah umatmu, di tengah mereka ada orang yang jumlahnya 70 ribu yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Sehingga ada dua nabi yang ditampakkan ketika itu yang umatnya jumlahnya sangat banyak, beliau sendiri dan yang kedua Musa alaihi salatu wasalam. Tapi Musa umatnya tidak lebih banyak masuk surga dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, dan Musa menangis sedih dengan kondisi umatnya. Orang tua terkadang menangis ketika melihat anaknya kenapa tidak lebih sukses dibandingkan anak tetangganya. Kalau ada orang tua yang punya anak, tapi anak tetangganya rata-rata di bawah anaknya secara standar, dia akan merasa bangga meskipun anaknya ini kelasnya juga biasa saja. Tapi ketika ada anak tetangga yang lebih sukses, maka dia akan merasa sedih, kenapa anakku tidak seperti itu, dan seterusnya. Maka Musa alaihissalam menangisi umatnya, kenapa umatnya tidak lebih banyak masuk surga dibandingkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Musa kepada Bani Israel, meskipun oleh Bani Israel dibalas dengan penghinaan. Wala takunu kalladzina adzau Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu. Janganlah kalian seperti orang yang menghina Musa, umatnya menghina Musa. Padahal Musa sangat sayang kepada mereka, tapi mereka enggak sadar kalau Musa sayang kepadanya. Sehingga kesedihan itu tidak terbendung sampai Musa menangis pada saat ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik bersama Jibril ke langit ketujuh, lalu minta dibukakan. Maka beliau mendapati di dalamnya Nabi Ibrahim kekasih Allah. Jibril berkata, "Ini adalah bapakmu Ibrahim, ucapkanlah salam padanya." Maka beliau mengucapkan salam dan ia pun menjawabnya, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Nah, apa ucapan Ibrahim? anak yang saleh dan nabi yang saleh. Sudah? Berarti yang memberikan ucapan anak yang saleh ada berapa nabi? Dua. Yang pertama? Dua. Yang kedua? Dua. Ibrahim alaihi salatu wasalam. Beliau tidak ketemu Nuh. Dalam peristiwa ini beliau tidak dipertemukan dengan Nuh alaihi salam. Tayyib. Sekarang kita akan membawa kalimat ini pada perselisihan tentang status Idris alaihi salatu wasalam. Yang ma'ruf di kalangan para ahli sejarah, Idris itu adalah Nabiyun Qabla Nuhin, nabi sebelum Nuh. Maka kita membuat urutan Adam, Idris, Nuh. Dan itu yang ma'ruf di kalangan ahli sejarah. Sehingga Idris alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Sementara itu kita sudah pernah mendapatkan kesimpulan bahwa Nuh adalah awwalu ar-rusul, rasul yang pertama. Yang jadi pertanyaan, Idris ini nabi ataukah rasul? Jika dia rasul berarti ada rasul sebelum Nuh. Dan jika dia nabi, lalu pakai syariat apa Idris itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan pendapat yang masyhur, ulama sepakat mengatakan Nuh adalah rasul pertama. Karena ini disebutkan dalam hadis apa? Riwayat Bukhari. Yang kedua, Idris jika dipahami diutus sebelum Nuh, berarti dia bukan rasul tapi nabi. Dan pengertian nabi menurut mayoritas ulama definisinya adalah orang yang mendapatkan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka wahyu itu untuk kesolehan pribadinya dan siapa yang mau menirunya, tapi dia tidak diperintahkan untuk berdakwah. Cuman orang ketika melihat bisa niru, tapi sang nabi tidak diwajibkan untuk berdakwah. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa antara Adam dan Nuh tidak ada rasul dan tidak ada nabi. Sehingga Nuh alaihi salatu wasalam rasul yang pertama setelah Adam dan sekaligus nabi yang pertama setelah Adam alaihi salatu wasalam. Lalu bagaimana dengan posisi Idris? Sebagian ulama berpendapat Idris adalah nabi Bani Israel dan bukan diutus sebelum Nuh. Di antara dalil yang menunjukkan itu adalah seperti yang diisyaratkan dalam hadis ini. Nabi Adam dan Nabi Ibrahim ketika menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sampaikan dengan kalimat selamat datang putra yang saleh, anak yang saleh. Karena beliau adalah keturunan Adam dan beliau juga keturunan Ibrahim. Sehingga posisi beliau hubungannya dengan Adam dan Ibrahim sebagaimana hubungan antara anak dengan bapak. Sedangkan Isa, Yahya, Musa, Harun, terus siapa lagi? Termasuk Yusuf dan termasuk Idris. Ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan ucapan selamat datang marhaban bi akhi saleh. Selamat datang saudaraku yang saleh. Kenapa? Karena sederetan ini nabi-nabi Bani Israel. Dan Israel, Yakub alaihi salam itu keponakannya Ismail. Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ishak menurunkan Yusuf, Musa, Harun, Yahya, Isa dan termasuk di sini ada Idris. Berarti dugaan kuat Idris di sini masuk dalam keturunan Yakub. Makanya ucapan salamnya sebagaimana para nabi Bani Israel yang lain. Karena itu melihat posisi ini, kalau dia keturunan Yakub berarti tidak diutus sebelum Nuh. Karena dia baru ada setelah zaman Yakub alaihi salatu wasalam. Ala kulli hal, dalam hal ini ulama khilaf tentang posisi Idris sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada yang memposisikan Idris setelah Adam, dan ada yang memposisikan Idris setelah Bani Israel atau setelah Yakub, sehingga dia bukan termasuk nabi yang diutus sebelum Nuh alaihi salatu wassalam. Dan kalau Ibnu Katsir sendiri berpendapat bahwa yang lebih tepat beliau ini diutus sebelum Yakub, artinya bukan nabi Bani Israel. Kemudian jawaban beliau dari peristiwa ini, kata beliau, ini tidak menunjukkan kalau beliau adalah nabi Bani Israel, karena bisa jadi ucapan saudara itu disampaikan dalam rangka tawadhu'an, sebagai bentuk tawadhu'nya Idris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat yang seharusnya ini kita sebutkan di depannya. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj dengan ruhnya saja, ataukah ruh dengan jasadnya sekaligus? Ada dua pendapat di situ. Pendapat yang masyhur bahwa beliau Isra Mi'raj ruhan wa jasada, ruh dan jasadnya, dan bukan ruh semata. Di antara bukti yang paling nyata adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini kepada kaumnya. Beliau ceritakan kalau beliau sudah berhasil ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit dunia, lalu terus sampai Sidratul Muntaha. Ditertawakan oleh orang musyrikin. Muhammad telah berbuat. Coba kamu lihat, kebohongannya semakin nyata. Orang ketika mengaku jadi nabi itu sudah dituduh sebagai pembohong, apalagi bercerita yang macam-macam. Ketemu Jibril, ketemu ini. Akhirnya ini digoreng sama orang-orang musyrikin. Dibuat agar mereka yang sudah jadi pengikut beliau mengundurkan diri dan murtad. Sampai ada salah satu yang minta, coba angkat kakimu, diangkat satu. Sekarang yang satunya angkat, ya gak bisa. Ya. Loh, katanya bisa terbang ke langit. Ini terbang sejengkal saja gak bisa. Dan masih banyak lagi omelan-omelan orang musyrikin untuk kemudian menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau itu terjadi dengan rohnya saja, mungkin mereka tidak akan menolak. Rohku dinaikkan oleh Allah, ya. Roh kita semua juga bisa mengalaminya ketika mimpi, ya. Rohnya nanti datang ke Borobudur, ya. Balik lagi nyasar ke Prambanan, ya. Kemudian nanti ternyata sampai di tempat yang lain. Dan mereka mengakui itu ketika dalam mimpi, rohnya bisa lari kemana-mana. Tapi ketika bersama jasadnya, barulah mereka mengingkari. Kemudian yang kedua adalah firman Allah. Allah menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu dengan kata abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Zat yang telah mengisrakan hambanya. Dan kata abdun menunjukkan kalau itu tidak hanya roh tapi juga sekaligus jasad. Karena hamba itu adalah hamba fisik dan itulah jasad manusia. Dan inilah pendapat yang lebih kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj ruh dan sekaligus jasadnya. Kemudian tentang status Idris, Nabi Idris alaihi salam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah angkat derajatnya. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Bacalah di dalam Al-Kitab kisah tentang Idris. Sesungguhnya dia adalah orang yang siddiq dan orang yang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan aku angkat Idris ke tempat yang tinggi. Di sini Allah Ta'ala mengangkat Idris di langit keberapa? Di langit yang keempat. Allah angkat Idris ke langit yang keempat. Dan ada dua nabi yang dinyatakan dalam Al-Quran dia diangkat oleh Allah. Yang pertama Isa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, "Barrafa'ahu Allahu ilaihi." Namun Allah mengangkat Isa kepadanya. Rafa'ahu Allahu ilaihi. Allah mengangkat Isa. Idris juga dibuat, Allah menyatakan dengan kalimat yang sama. wa rafa'nahu makanan aliyah, dan aku angkat Idris ke tempat yang tinggi. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nyatakan dalam bentuk tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Nah, mereka yang diangkat Allah ini, apakah rohnya saja ataukah sekaligus jasad? Tadi Nabi Muhammad SAW sudah kita sebutkan ada khilaf dan pendapat yang kuat, ruh dan jasad. Isa AS ada khilaf antara kita dengan Nasrani. Kalau Nasrani berkeyakinan yang diangkat oleh Allah adalah ruhnya Isa, sedangkan kaum muslimin berkeyakinan bahwasanya yang diangkat oleh Allah adalah ruh dan jasadnya Isa. Makanya kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa Isa diangkat oleh Allah ruhnya saja tapi jasadnya dibuni, ini muslim tapi meniru akidahnya Nasrani. Karena Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaih. Mereka sendiri enggak yakin kalau mereka itu sudah berhasil membunuh Isa alaihi salatu wasalam. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat Isa. Sehingga Allah angkat Isa ruh dan jasadnya. Kita khilaf dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani meyakini kalau roh terpisah dari jasad berarti mati, ya. Meyakini bahwasanya Isa sudah meninggal. Sedangkan kaum muslimin meyakini Isa alaihi salatu wasalam belum meninggal. Beliau diangkat oleh Allah di usia 33 tahun, sekitar 33 tahun, dan nanti diturunkan kembali oleh Allah. Kemudian beliau hidup di muka bumi selama 7 tahun, sehingga genaplah Isa tinggal di bumi ini selama 40 tahun. Lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idris alaihissalam juga ada khilaf. Idris, apakah diangkat oleh Allah ruh dan jasadnya ataukah ruhnya saja? Dan pendapat yang lebih mendekati, wallahu a'lam, Idris diangkat ruhnya saja. Sehingga Allah angkat Idris ruhnya ke tempat yang tinggi, jasadnya berada di bumi, dalam arti beliau meninggal dunia. Idris meninggal dunia karena Idris tidak sebagaimana Isa alaihi salatu wasalam. Maka di sana ada tiga jenis manusia yang diangkat oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat roh dan jasad, kemudian turun lagi roh dan jasad, lalu meninggal di dunia, di bumi. Nabi Isa diangkat roh dan jasad dan enggak balik, nanti baru kembali di akhir zaman. Idris diangkat rohnya saja dan jasadnya berada di bumi. Sehingga beliau sudah meninggal, maka tidak ada keyakinan kalau Idris masih hidup. Jika Idris masih hidup, ini keyakinan yang enggak benar, ya. Ada dua nabi yang diyakini masih hidup oleh orang-orang sufi. Yang pertama Khidir, yang kedua Idris atau Ilyas. Yang kedua Idris, dan mereka mengatakan itulah Ilyas. Itulah Ilyas. Namun keyakinan ini enggak benar, karena Allah Ta'ala telah mengambil janji kepada semua para nabi. Kepada semua para nabi, kalau nanti datang nabi terakhir, apakah kalian akan menolongnya dan membantunya? Qalu aqrarna. Mereka mengatakan, kami mengambil janji ini, kami akan menolongnya dan membantunya. Sehingga ada andekan nabi ini masih hidup sampai Nabi Muhammad SAW, mereka akan berada di barisan pejuang-pejuang membela Nabi SAW. Namun tidak ada riwayat Khidir ikut perang Badar atau ikut perang Uhud. Ada sahabat yang bernama Khidir, enggak ada riwayat seperti itu. Andai kan masih hidup, kewajiban dia harus datang ketika ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi saksi untuk kenabian beliau. Tapi peristiwa itu tidak ada. Tidak kita jumpai dalam sejarah. Tayyib. Maka keyakinan ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang dusta, tidak sebagaimana yang Allah ajarkan. Tayyib, kita lanjutkan pembacaannya. Tujuan malaikat Jibril mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat para nabi adalah untuk memuliakan dan memperlihatkan keutamaan beliau. Ketika Nabi Ibrahim kekasih Allah bersandar di Baitul Makmur, di langit ketujuh yang setiap harinya ada 70 ribu malaikat yang masuk ke dalamnya untuk beribadah dan sholat, kemudian mereka keluar dan tidak kembali lagi, dan hari kedua datanglah malaikat lainnya yang tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah. Nah, itulah Baitul Ma'mur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Baitul Ma'mur khiyalu Ka'bah. Baitul Ma'mur itu sama seperti Ka'bah. Kalau di bumi ada Ka'bah, di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur. Kita melaksanakan haji dan umroh di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, malaikat melakukan ibadah yang khusus di Baitul Ma'mur. Malaikat datang ke Baitul Ma'mur sekali seumur hidup. Manusia kalau haji dan umroh bisa berkali-kali ya. Dan di sini disebutkan siapa yang datang maka kemudian dia beribadah di situ, terus dia keluar tidak akan kembali sampai kiamat. Sekali datang berapa jumlahnya? 70. Setiap hari didatangi 70 ribu malaikat. Nah, kemudian Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha dan beliau ditakjubkan oleh pemandangan yang indah dan elok yang tidak ada seorang pun yang bisa mengungkapkan keindahan tersebut. Lalu Allah menetapkan kewajiban sholat 50 kali sehari dalam semalam. Maka ia pun merasa ridho dengan perintah tersebut dan ia terima kemudian turun. Nah, Sidratul Muntaha disebut sidrah karena dia seperti pohon sidr. Sidr artinya bidara. Dia seperti pohon sidr, pohon bidara. Namun namanya saja yang sama, hakikatnya yang beda. Seperti pohon bidara. Al-Muntaha artinya puncak, karena ini adalah puncak makhluk boleh naik. Puncak makhluk boleh berada di posisi paling atas. Selanjutnya, tatkala melewati Nabi Musa alaihi salam, ia berkata, "Apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu?" Beliau menjawab, "Salat 50 kali dalam sehari." Musa berkata, "Umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Saya sudah mencoba sebelum kamu dan saya telah berusaha dengan serius dengan Bani Israel. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya untuk umatmu." Nabi bersabda, "Maka saya pun kembali dan diberikan keringanan kepada saya 10. Beliau terus meminta keringanan sehingga ditetapkan sholat fardu menjadi 5 kali. Maka ada suara penyeru, "Kewajiban telah aku tetapkan dan segenap hambaku telah aku beri keringanan." Nah, Allah Ta'ala menetapkan sesuai yang dia kehendaki. Dan ini dalil yang sangat tegas adanya nasakh dalam hukum Allah. Pertama Allah ngasih hukum A, kemudian berikutnya Allah hapus ganti hukum B, Allah hapus lagi ganti hukum C, ganti hukum D, terserah Allah. Karena dia yang menetapkan hukum. Dan ini tidak menunjukkan kalau Allah plin-plan. Sebagaimana akidahnya Yahudi, yang mereka punya keyakinan bahwa nasakh itu tidak boleh. Karena kalau ada nasakh berarti dia meyakini kalau Allah itu enggak konsisten. Katanya A, sekarang diubah B, diubah C. Ini enggak konsisten, plin-plan. Tayyib, jawaban kita nasta'inu billah bahwa adanya nasakh justru menunjukkan kalau Allah itu Maha tahu tentang kondisi hambanya. Maka terkadang Allah kasih hukum A karena itu yang paling maslahat bagi sang hamba. Lalu Allah ganti hukum itu menjadi hukum B karena ini yang lebih maslahat bagi sang hamba di generasi berikutnya dibandingkan hukum A. Dan begitu seterusnya. Yang kedua, adanya nasah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi sang hamba. Karena ketika hukum itu tidak dinasah, lah, kadung tak putuskan, sudah enggak bisa diubah. Meskipun hamba merasa berat. Hamba merasa berat. Namun karena saking sayangnya Allah, kemudian diturunkan, diturunkan, diturunkan. Maka adanya peristiwa ini, Nabi SAW bolak-balik minta keringanan. Dari 50 jadi 5 kali. Ini merupakan dalil yang sangat tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai para hambanya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kalau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Maka Allah berkuasa untuk menetapkan hukum A, lalu Allah ganti dengan hukum B, Allah ganti dengan hukum C. Dan Tidak ada yang bisa memaksa. Berbeda dengan manusia. Kadang ada manusia begini ya, dia dipaksa oleh dirinya sendiri. Sudah saya ucapkan dan tidak bisa saya cabut. Maka dia pegangi kalimat itu, pokoknya apapun yang terjadi wis ra iso diwawa, tidak bisa diubah. Ini ya ini sampai mati. Sehingga dia jadi kaku gitu ya. Kamu kenapa? Ya, saya sudah ngomong kayak gini, enggak bisa saya cabut. Ini ada orang yang dia dipaksa oleh dirinya sendiri. Dia enggak mau mengganti pernyataannya padahal bisa jadi pernyataan itu sangat merugikan dirinya. Misalnya ada orang yang bersumpah, demi Allah saya tidak akan datang ke rumahmu sampai mati. Dadi yo godhong ra tak soek, dadi banyu ra tak cawuk. Saya tidak akan datang ke rumahmu sampai mati. Suatu ketika dia butuh, ya, golek utang ra ono sing nemu kecuali orang itu. Tapi dia bertahan dengan sumpahnya, ya sudah. Dia akhirnya kesulitan sendiri hidupnya. Disebabkan karena sumpahnya. Maka orang seperti ini dia dirugikan dengan perkataannya. Terus dia pegangi itu seolah-olah itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan baginya, padahal itu menyengsarakan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksanya. Maka Allah kuasa untuk membuat aturan sesuai yang dia kehendaki, mengubah aturan juga sesuai yang dia kehendaki. Maka terkadang Allah tetapkan hukum A, Allah ganti dengan yang lain, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Pada malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya terdapat kubah mutiara yang tanahnya berupa minyak misik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sehingga beliau datang kembali ke Mekah di pagi buta, lalu beliau mengerjakan salat subuh. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Bad'ul Khalqi dan bab Zikril Malaikah, dan juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman di bab Al-Isra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa furudhis salawat. Dan beliau sudah melihat surga, yang ini menunjukkan kalau surga sudah ada ketika beliau Isra Mi'raj dan sudah ada sebelum manusia memasukinya. Dan inilah akidah Ahlu Sunnah. Maka kita meyakini surga itu tidak sebatas ada, tapi surga sudah diciptakan oleh Allah. Surga sudah diciptakan oleh Allah, sudah ada sejak sekarang, sudah ada sejak dulu. Kapan Allah menciptakan surga? Wallahu a'lam. Kita enggak tahu batas waktunya. Intinya sudah ada. Sementara kelompok Mu'tazilah, karena dia pakai logika, surga ada terus ngapain surga ada? Nganggur. Rumah kalau kosong terlalu lama ya nanti bubuen ya, rusak. Rano sing nyapu, rano sing ngerawat. Rumah ngesamu nih kayak gini. Kata orang kan, rumah nek ra kambon menungso rusak ya Pak. Rumah kalau enggak ada yang manusia yang jaga rusak. Nah, terus dia buat ya logika sederhana seperti itu. Akhirnya dia nyatakan bahwa surga itu belum diciptakan dan baru diciptakan nanti. Karena kalau surga sudah diciptakan, kata mereka berarti ada perbuatan Allah yang sia-sia. Karena belum berfungsi. Nah, itu mubadir nanti jadinya. Masa Allah mubadir? Sudah menciptakan radinggo. Mubadir. Nah, itu kan perhitungan kamu. Padahal Allah Maha kuasa untuk menjaganya dan menjadikannya abadi. Abadi sesuai yang dia kehendaki. Alasan yang lain adalah kalau surga itu sudah ada dan katanya surga itu abadi, berarti ketika kiamat terjadi surga ini ikut binasa. Maka kita jawab, wallahu alam, kita enggak tahu apakah dia ikut binasa atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala membinasakan ketika kiamat terjadi semua yang Allah kehendaki. Meskipun Allah juga bisa mempertahankan sebagian yang Allah kehendaki tidak binasa. Contoh, ajbud dhanab, tulang ekor manusia. Binasa enggak ini? Tidak. Dia bertahan meskipun semuanya binasa. Maka ajbud dhanab ini nanti tumbuh lagi jadi kita semua. Katanya semuanya binasa, kok ini gak ikut binasa? Kenapa ini gak binasa sekalian? Terus nanti tumbuhnya dari mana? Ya Allah kan Maha Kuasa untuk menumbuhkan, mengembalikan kembali yang dulu sudah pernah ada. Tapi ini Allah pertahankan. Maka binasa, makna binasa ketika di hari kiamat itu bukan berarti semuanya hilang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mematikan semua yang pernah hidup, kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali. Kemudian tentang surga bagaimana? Wallahu alam, serahkan saja kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kepo dalam masalah yang gaib itu tidak diperintahkan dan tidak diperbolehkan. Kemudian dalil yang sangat tegas bahasanya surga sudah ada. Allah menyebut surga itu uiddat lil muttaqin. Dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat dijanjikan menunjukkan kalau surga itu sudah disediakan. Karena kalau belum disediakan berarti dia belum dijanjikan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi syubhat yang menolak peristiwa bolak-baliknya Nabi SAW meminta keringanan dalam menerima syariat sholat? Nah, ini disebutkan dalam hadis. Kalau mau mengingkari berarti mengingkari berita yang ada dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, hadis yang sudah disepakati kesahihannya. Anda mengingkari realita, ya, mengingkari realita kan percuma saja. Kenapa tidak bisa diterima? Kalau tidak bisa diterima, karena ingin membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa ini sama sekali tidak menjatuhkan posisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini bukti bagaimana kedekatan beliau dengan Allah Ta'ala. Orang yang dekat itu meminta sekali atau minta banyak kali? Minta banyak kali. Sehingga dia bolak-balik meminta tetap dikasih. Menunjukkan kalau dia adalah orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan setiap keyakinan yang tidak sejalan dengan realita itulah kesesatan. Ini kaidah ya. Setiap keyakinan yang tidak sejalan dengan realita adalah kesesatan. Misalnya ya, Masjid Al-Huda Kumpul Rejo berada di selatan UGM. Ini akidah yang batil, akidah yang sesat. Kenapa? Realitanya berada di utaranya UGM. Anda menganggap di selatannya UGM itu kesesatan karena tidak sesuai dengan realita. Ya? Nabi SAW bercerita tentang berbagai macam kejadian yang gaib, begitu ya, yang kita tidak tahu. Karena kita enggak tahu, terima saja beritanya. Karena beliau enggak mungkin bohong. As-sadiq al-masduq. Lalu orang membuat keyakinan yang berbeda dari itu, maka itu adalah kesesatan. Keyakinan kamu tidak sejalan dengan realita. Realitanya dari beliau seperti ini, kok kamu punya seperti ini? Dan percuma saja orang punya akidah yang sesat. Pokoknya Al-Huda Kumur Lejo di selatan UGM, pokoknya itu. Kalau kamu meyakini itu tambah suge. Kan percuma saja. Ini kalau urusan dunia, apalagi kalau urusan masalah yang gaib, karena konsekuensinya siapa yang tidak mau meyakini seperti yang beliau beritakan berarti sama halnya dengan mendustakan posisi beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dua tahun yang lalu saya bilang ke suami, ceraikan aku. Suami bilang bahwa saya meminta hulu dan dia menerimanya. Saya belum mengembalikan mahar atau ganti rugi lainnya. Apakah pernikahan kami sudah fasakh atau rusak? Jika suami sudah menerima hulu yang diajukan oleh sang istri, maka hulu sah dan selanjutnya mahar bisa diserahkan menyusul, sehingga Anda terutang untuk menyerahkan itu mahar. Apakah saya sekarang sudah boleh menikah lagi dengan orang lain? Wah, ini lanjutannya enggak boleh ya. Enggak usah dibaca. Tayyib. Jika Anda sudah selesai masa iddahnya, dan karena ini kejadiannya 2 tahun yang lalu, dan wanita yang khulu itu masa iddahnya 1 kali haid. Masa iddahnya 1 kali haid. Berbeda dengan talak. Kalau talak 3 kali haid. Apa bedanya khulu dan talak? Perbedaannya bukan dari siapa yang meminta, bukan ya. Tapi perbedaannya adalah dari adanya al-fida, tebusan. Kalau talak itu dijatuhkan suami tanpa tebusan. Kamu saya ceraikan. Ini talak. Dan istri enggak perlu bayar apapun. Tidak perlu mengembalikan mahar. Dan dia berhak, bahkan berhak dapat mut'ah, pesangon. Yang kedua, khulu. Kalau khulu disetujui oleh suami, pengajuan istri, kemudian disetujui oleh suami, kemudian istri mengembalikan sesuatu. Nah, mengembalikan sesuatu ini namanya apa? Al-fida. Ketika dia mengembalikan sesuatu sebagai tebusan, lalu posisi dia diterima khulunya, maka dia jatuh khulu dan dia berhak untuk menjalani masa iddah selama 1 kali haid. Setelah itu dia bukan lagi wanita bersuami. Nah, bisa enggak talak itu permintaan istri? Bisa. Istri menjaluk talak, terus ditalak oleh suami. Baik, saya ceraikan kamu. Dan enggak usah dikembalikan maharnya. Ya sudah, itu talak. Sehingga Anda perlu tanyakan ke suami, maharnya perlu dikembalikan enggak? Kalau tidak perlu dikembalikan, maka itu talak. Nah, nanti Anda menjalani masa iddah selama 3 kali haid. Wallahu a'lam. Di masjid kami ada pertemuan rutin ibu-ibu. Pada awalnya hanya sharing perihal duniawi saja. Nah, ini juga enggak bagus ya, sharing dunia di masjid. Mungkin tanya-tanya Tupperware atau apa di masjid ini kurang bagus. Sharing dunia ibu-ibu itu Tupperware. Tetapi akhir-akhir ini setiap anggota diwajibkan mengisi materi agama untuk dipelajari atau dibahas bersama acara tersebut tanpa didampingi orang yang berilmu atau ustadzah. Pertanyaannya, mohon nasihatnya karena kebetulan istri saya tergabung dalam grup tersebut. Ini bahaya ya. Agama didiskusikan dengan latar belakang sama-sama enggak tahu. Diskusi agama dengan latar belakang kebodohan. Diskusi agama dengan latar belakang kebodohan ini bahaya. Nanti yang ini bilang A, ini bilang B, ini bilang C, wah gak ketemu, pulang dengan membawa kesesatan masing-masing. Ini sesuatu yang berbahaya. Boleh diskusi dalam masalah agama, tapi harus ada pendampingnya. Baik, diskusi kita skor sampai di sini, nanti kita akan ajukan masalah ini ke orang yang berilmu. Terus beliau ngasih jawaban, kalau seperti itu boleh. Sebagaimana ini pernah terjadi pada para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa minhum 70 alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab." Di antara umatku itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Selesai sampai di situ, beliau mengakhiri khutbahnya, masuk ke dalam rumah. Sahabat masih kumpul kepo, penasaran. Akhirnya dialog mereka. Oh, itu orangnya kayak gini, itu orangnya kayak gini, itu orangnya kayak gini. Padahal ini kan gaib ya. Ini kan gaib. Ada yang bilang mungkin itu orang yang masuk Islam dan enggak pernah jadi musyrik. Jadi dari kecil sampai gede Islam terus. Contohnya siapa? Abdullah bin Zubair. Itu dari bayi sampai gede Muslim terus. Ibnu Abbas, dari mulai kecil sebelum balig sudah Muslim, kemudian jadi Muslim terus. Dan beberapa ulama yang dia lahir di tengah kaum Muslimin, jadi nggak pernah nyentuh syirik sama sekali. Kemudian ada usulan-usulan yang lain, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Kemudian Nabi SAW keluar, lalu tanya, apa yang kalian diskusikan? Beliau masuk rumah ngapain pak? Itu nggak perlu ditanya ya, nggak penting. Karena ini tidak ada kaitannya dengan hukum, itu nggak penting. Kemudian beliau jelaskan, oh yang dimaksud 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah orang seperti ini. Beliau sebutkan 4 kriteria, apa saja? Ya? Walakai. Bertawakal kepada Allah. Sudah punya ini pak? Kode etik. Alhamdulillah, syukur. Sehingga diskusi agama boleh, tapi ada yang bimbing. Kalau seperti ini silahkan. Maka ini boleh dilanjutkan asal ada yang bimbing. Kalau nggak ada yang bimbing, bubarkan. Seorang wanita ketika sholat wajib di rumah, apakah ketika adzan bisa langsung sholat, ataukah menunggu iqamah terlebih dahulu? Jika Anda yakin adzannya tepat waktu, adzan dilakukan pada saat sudah masuk waktu, jawabannya sudah boleh ketika adzan. Kapan batasan waktu zikir pagi? Batasannya adalah sejak pagi. Pagi itu dimulai dari subuh. Karena kalau sebelum subuh itu lail, malam ya. Kalau setelah subuh sudah pagi. Kemudian batas akhirnya idealnya sebelum terbit matahari. Itu batas ideal. Batas ideal itu berarti kalau bisa dilakukan ketika itu. Tapi bukan berarti itu batas maksimal. Sehingga kalau misalnya sebelum subuh enggak sempat. Karena kalau sebelum subuh ya balik tidur lagi ya. Atau sebelum subuh sebelum terbit dia balik tidur, setelah subuh tidur lagi, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya, tidur aktivitas ya. Akhirnya tidak sempat untuk zikir, maka dia bisa lanjutkan setelah terbit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana sunnah ambil berkah dari air hujan? Kalau di kampung saya itu dikenal dengan acara, itu terkenal dengan cara minum air hujan. Apakah ini termasuk yang dituntunkan? Nabi SAW ketika hujan pertama turun, lama enggak hujan gitu ya, kemudian hujan turun, maka beliau buka lengan bajunya, terus beliau hujan-hujankan tangannya. Dulu para sahabat juga seperti itu. Begitu hujan turun, Ibnu Abbas mengeluarkan pelana kudanya, mengeluarkan apa perlengkapan-perlengkapan dalam rumah ya, TV, titokno, kulkas. Sehingga ini dilakukan dalam rangka tabarruk dengan hujan. Kita ketika hujan pertama silakan hujankan badannya. Dan di situ tidak ada riwayat beliau minum. Kemudian bolehkah jual beli online di masjid? Jawabannya ini masuk dalam kategori transaksi di masjid, ya hukumnya dilarang. Termasuk chat dengan pembeli, maka Anda kalau mau melakukan seperti ini keluar dulu ya, silakan telepon-teleponan di luar masjid, nanti balik lagi lanjut iktikaf. Nah, kayak gini boleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.